membekali diri dengan berbagai macam amal kebaikan. Demikian pula dengan harapan kita menghindarkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Minimalnya, ya, yang akan mengurangi nilai daripada puasa kita. Di antara adab yang disontohkan oleh salaf umat ini, seperti tersebut dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berusaha untuk melihat hilal Ramadan pada malam 30 Syawal. Kita disunahkan untuk berusaha melihat hilal Ramadan, yaitu awal bulan, pada maghrib, ya, matahari tenggelam, langsung kita yang melihat ke arah barat. Sekiranya hilal terlihat entah berapa derajat dari ufuk, berarti Syaban hitungannya hanya 29 hari. Kalau tidak terlihat, baik karena mendung atau cuaca cerah, namun tidak terlihat, baik dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat, maka Syaban digenapkan 30 hari. Namun barakallahu fikum, di sini tentu kita menanti keputusan dari pemerintah. Alhamdulillah pemerintah menerjunkan tim ru'yah dari Sabang sampai Merauke. Ya, nanti dari tim ru'yah tadi, dari berbagai titik, nanti mereka akan melaporkan hasil ru'yah mereka. Kemudian akan ada sidang isbat. Kemudian apakah ditetapkan misalnya besok atau belum, nanti ya sesuai dengan sidang isbat yang dijalani oleh pemerintah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-shaumu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas. Puasa adalah hari di mana orang-orang ini berpuasa. Dan beridul fitri adalah di hari di mana manusia mereka beridul fitri. Kata ulama, yang dimaksud dengan berpuasa adalah ketika manusia berpuasa, artinya ya sesuai dengan ya apa keputusan penguasa, keputusan pemerintah, karena mereka lah yang memiliki wewenang ya untuk ya mengumumkan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Kemudian juga di antara adab ya puasa Ramadan atau puasa, dahulu salaf umat ini membiasakan anak-anak mereka yang masih kecil untuk berpuasa. Anak-anak bisa umur 5 tahun, ya, apalagi sudah 7 tahun, itu dibiasakan melaksanakan puasa. Dan tidak dibatasi dengan setengah hari. Tapi mereka berusaha agar anak-anak mereka puasa sampai sore hari. Walaupun ini tidak wajib, namun ini sebagai bentuk latihan pada mereka. Ketika seorang anak terlatih dengan kebaikan, insyaallah ta'ala ketika dia dewasa, akan mudah dia melaksanakan kebaikan. Kata Rubai' binti Mu'awid, ketika beliau menjelaskan tentang perintah puasa, maka kami pun berpuasa. Dan kami memerintahkan anak-anak kami untuk berpuasa. Jadi maksud anak-anak di sini anak-anak kecil. Kami bawa mereka ke masjid. Kami buatkan bagi mereka mainan. Kalau salah seorang dari mereka nangis minta makan, maka kami beri mainan itu sampai waktu berbuka. Ini termasuk dari adat yang terkadang kita kurang memperhatikan. Bahkan mungkin sebagian orang tua, saking sayangnya kepada anaknya, ketika anaknya mau puasa malah dilarang. Gak usah puasa, kau masih kecil. Dia gak ngerti, bisa jadi anak tadi sudah balig. Bisa jadi anak perempuannya umur 10 tahun sudah haid misalnya, orang tuanya gak ngerti. Ya wajib puasa sementara orang tuanya melarang ya dari puasa. Di antara adab seorang berpuasa, ketika seorang berpuasa diajak untuk bertengkar, maka dia tidak boleh melayani tantangan tersebut dan mengatakan inni mru'un shaim. Saya adalah seorang yang sedang berpuasa. Dan ini kata ulama baik puasa wajib atau puasa sunnah sama. Dan ini juga bukan termasuk riya, bukan termasuk pamer. Kalau misalnya orang sedang puasa Senin Kemis, ya, ketika dia berjalan diajak tengkar oleh seorang, maka katakan inni mru'un shaim. Saya sedang berpuasa. Ucapan atau kalimat saya sedang berpuasa di sini mengandung makna bukan berarti saya tidak berani melayani tantangan kamu. Tapi saya sedang berpuasa, saya lebih menghormati ibadah yang saya lakukan ketimbang melayani tantangan kamu. Kemudian juga ketika seorang berpuasa dilarang dia berteriak-teriak, demikian pula mengucapkan ucapan yang jorok, ucapan yang misalnya terkait dengan hubungan suami istri, ini dilarang. Dan sebab dalam hadis wa idza kana shaumu ahadikum fala yarfus wala yafsuq. Apabila salah seorang kalian sedang berpuasa, janganlah mengatakan ucapan yang jorok dan ucapan yang atau perbuatan kefasikan. La yarfus wala yashab. Tidak mengucapkan ucapan yang jorok dan ucapan yang ya menimbulkan keributan. Ini diantara adab yang harus diperhatikan. Jangan seorang itu hanya menahan ya lapar, menahan dahaga, kemudian dia tidak menahan mulutnya dari ucapan yang tidak baik. Dia tidak menahan tangannya dari mengambil harta orang. Dia tidak menahan kakinya dari melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata nilainya atau hasilnya hanya haus dan lapar. Dia orang yang paling jauh dari makan dan minum. Tapi dia tidak menjaga dirinya dari mengucapkan ucapan tidak baik. Tidak menjaga ya tangannya dari mengambil harta orang. Tidak menjaga tubuhnya dari kemaksiatan. Kemudian di antara adab orang yang berpuasa, seyogianya seorang muslim ketika dia melaksanakan puasa Ramadan, dia yakin bahwa puasa ini adalah merupakan kewajiban yang datangnya dari Allah. Sehingga dia melaksanakan puasa itu bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu kepada mertua, bukan karena enggak enak dengan tetangga, namun semata-mata dia ingin menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, coba kita perhatikan. Mari kita cermati panggilan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Siapapun yang mengaku dirinya mukmin akan terpanggil dengan ayat ini. Allah panggil orang yang beriman karena mereka lah yang siap untuk menjalankan perintah Allah. Adapun orang kafir, adapun orang yang tidak beriman, maka summun bukmun umyun. Telinga mereka tuli, mata mereka buta, hati mereka terkunci. Nasihat seperti apapun gak akan mempan, perintah kayak apapun gak akan dilaksanakan. Hanya orang yang beriman, yang siap untuk menerima ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini menunjukkan bahwa kita ini hamba yang diatur dan bahwa Allah zat yang ngatur. Dan Allah ketika mewajibkan puasa pada kita bukan supaya kita ini tersiksa, supaya kita ini menderita, bukan. Tapi ini bentuk atau cara dari Allah SWT memberikan kepada hamba derajat yang tinggi dengan seorang mengekang nafsunya, dengan seorang mengekang hal-hal yang dilarang di siang Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ini adalah salah satu hiburan dari Allah untuk kaum mukminin. Puasa yang itu berat, kita letih, haus dan lapar, ternyata bukan hanya kita yang merasakannya. Umat-umat sebelum kita pun merasakannya sama. Dan ini akan meringankan beban bagi seorang mukmin. Ketika ada orang lain mendapatkan ujian, cobaan yang serupa. Anda ya misalnya ada di satu kampung. Semua orang di kampung Anda semuanya sehat walafiat kecuali Anda yang sakit. Seperti apa ya sedihnya kamu. Tapi misalnya kamu ya ditimpa dengan satu penyakit. Ternyata sebelah kanan kamu dari tetangga kamu juga sama. Sebelah kirinya juga sama. RT sebelah juga banyak. Maka kamu terhibur bahwa bukan hanya kamu yang diuji dengan ujiannya seperti ini. Kemudian ketika puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, maka ini akan memunculkan jiwa kompetisi. Kita berusaha untuk tampil menyuguhkan puasa yang terbagus di hadapan Allah daripada lebih bagus daripada umat-umat sebelum kita. Kalau di sana ada apa? Persaingan. Maka tentu secara mukmin akan menyuguhkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berarti adab berikutnya adalah ketika seorang menjalankan puasa, hendaknya dia meyakini bahwa puasa adalah kewajiban dari Allah. Dia menjalankan semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jangan karena malu kepada orang, jangan kemudian kita terpaksa. Ada kata kita puasa Ramadan karena terpaksa, sia-sia sudah puasa kita. Ada kata kita puasa Ramadan sebenarnya kita gak ingin, tapi karena malu kepada mertua, sia-sia sudah puasa kita. Maka di sini harus ada niat ya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa puasa ini adalah kewajiban. Pada kalimat man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, di sini ada bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan tidak boleh mengatakan Ramadan. Harus ada embel-embel bulan Ramadan. Sebagian orang berpendapat bahwa kita tidak boleh mengucapkan Ramadan, tapi harus ada tambahan bulan Ramadan. Hadis ini membantah terhadap pendapat tersebut. Nabi sendiri mengatakan man shoma Ramadan. Barang siapa yang puasa Ramadan. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang puasa bulan Ramadan tanpa ada penyebutan bulan, tidak mengapa. Adapun orang yang mengatakan tidak boleh mengatakan Ramadan, harus ada tambahan bulan Ramadan atau syahr Ramadan, mereka berdalil dengan hadis la taqulu Ramadan fa inna Ramadana ismun min asma'illah qulu syahr Ramadan. Janganlah kalian mengatakan Ramadan, karena Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah. Tapi katakan bulan Ramadan. Namun hadis ini bukan hadis yang sahih. Bukan hadis yang bisa dijadikan landasan. Ya. Bahkan hadis yang baru kita baca, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, menyatakan bolehnya seorang mengatakan Ramadan tanpa ada embel-embel apa? Bulan Ramadan. Seperti ini ahli fikih, terkadang mereka dalam membahas ya dalam seperti itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Kalau ada yang bertanya, yang diampuni oleh Allah dari dosa hamba dengan sebab dia berpuasa ini dosa apa? Dosa kan ada dua macam. Ada al-kabair dan ada as-saghair. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Ulama mengatakan, atau jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dihapus dengan amal salih adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang yang berwudu ketika dia membasuh wajah, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah rontok bersama tetesan air wudu. Ketika seorang membasuh tangannya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini rontok ya bersama tetesan air wudu. Apakah di sini misalnya dosa pencurian, orang mencuri misalnya ya harta yang banyak kemudian dia wudu kemudian dihapus dosanya? Tidak. Baik, tidak. Dosa besar harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan dosa kecil bisa dihapus dengan amal salih. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan cahaya ketaatan memporak-porandakan gelapnya kemaksiatan. Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Seorang bisa jadi dengan dosanya dia berhak diazab dalam api neraka. Namun karena dia melakukan amal solih, maka dosanya diampuni oleh Allah. Ya, kemudian dia tidak diazab. Seorang bisa jadi dengan dosanya dia berhak diazab dalam api neraka, namun karena dia beristighfar atau karena dia ditimpa oleh musibah-musibah dunia, maka Allah ampuni dosanya sehingga dia ya tidak jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Baik dosa yang berupa ucapan atau dosa yang berupa perbuatan, ya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab orang yang berpuasa, seorang yang akan berpuasa wajib dia harus memalamkan niat. Jadi malam-malam hari sebelum fajar sudah meniatkan puasa. Apakah setiap malam Ramadan kita meniatkan puasa? Atau cukup di awal bulan Ramadan kita sudah meniatkan puasa sampai akhir? Sebagian ulama mengatakan cukup di awal bulan Ramadan kita meniatkan puasa. Dan yang namanya niat adalah kerenteknya hati untuk melakukan sesuatu. Keinginan hati untuk melakukan sesuatu itu namanya niat. Orang yang sahur misalnya ketika ya misalnya jam 3:30 pagi misalnya di sini. Dia makan sahur. Makan sahur itu sendiri sudah terhitung apa? Niat. Ya. Apakah seorang ketika makan sahur dia niatkan ini makan siang hari atau ini makan apa? Dia ketika makan itu jelas dalam hatinya ada niatan besok mau apa? Mau puasa. Jadi tidak perlu dilafadzkan, bahkan ulama mengatakan tidak boleh dilafadzkan. Ulama mengatakan an-niyatu qasdu syai'in wa mahalluhul qalbu. Yang namanya niat adalah seorang ya memiliki rentet akan melakukan sesuatu dan tempatnya itu dalam hati. Tempat niat itu dalam hati. Jadi cukup seorang untuk meniatkan puasa Ramadan di malam pertama misalnya bulan Ramadan. Kecuali kalau sempat diselai dengan sakit atau dengan pepergian yang dia tidak puasa, maka dia memperbaharui kembali niatnya. Adapun puasa sunnah, boleh seorang meniatkan di siang hari. Misalnya seorang enggak ada niatan puasa. Ya. Dia bangun misalnya pagi hari, ya. Kemudian setelah itu dia punya keinginan puasa. Sementara dia belum melakukan pembatal puasa, kemudian dia meniatkan puasa sah. Dalilnya adalah bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pada satu pagi beliau menanyakan kepada sebagian istrinya, "Hal indakum min ta'am?" Apakah ada makanan pada kalian? Kata istri Nabi, "Tidak ada wahai Rasulullah." Berarti Rasul ingin makan ya? Berarti Rasul tidak ada niat puasa waktu itu kan? Ingin makan. Kata Rasul ketika istri mengatakan tidak ada makanan, "Idzan ana shaimun." Kalau demikian saya puasa. Berarti niat puasanya itu sudah di siang hari atau di pagi hari setelah ya terbitnya fajar. Ya. Ya seperti ini tidak mengapa kalau ini puasa sunnah. Adapun puasa wajib harus diniatkan dari malam hari. Di antara adab seorang muslim ketika beliau berpuasa adalah tidak melewatkan untuk makan sahur. Tidak melewatkan untuk makan sahur. Waktu sahur adalah sepertiga malam terakhir. Jadi kalau ada orang sahur jam 12 malam bukan sahur namanya. Makan malam. Sahur itu waktunya sepertiga malam yang terakhir. Ini sunnah Nabi yang padanya ada barokah. Walaupun sebagian orang merasa malas untuk apa? Sahur. Gak ada selera, gak hasrat. Maka yang sebenarnya harus disingkirkan. Dalam rangka kita ittiba'an lir Rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur ada barokah. Kalau kita menyebutkan ya atau menghitung barokah dari sahur banyak sekali. Barokah yang pertama, dengan kita sahur berarti kita telah menjalankan perintah Nabi. Nabi memerintahkan kita sahur, kemudian kita sahur, berarti kan kita menjalankan perintah Nabi. Yang kedua, dengan kita makan sahur, maka kita telah menyelisihi puasanya Ahlul Kitab. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, mereka juga diwajibkan puasa. Mereka juga puasa. Hanya saja puasanya mereka tidak ada sahur. Orang kalau tidur malam, yang kemudian ingin puasa, sudah. Kalau sudah tidur, dianggap puasa sampai besok tenggelam matahari. Lah kita ini disuruh tampil berbeda dengan puasanya Ahlul Kitab. Jadi, jangan lewatkan sunnah ini. Karena ini bentuk penyelisihan terhadap Ahlul Kitab. Kemudian di antara barokah dari sahur, padanya ada padanya atau waktu sahur adalah waktu yang mustajab untuk seorang berdoa. Dan ini sepertiga malam terakhir. Sehingga di samping kita sahur, kita memanfaatkan ya sisa-sisa malam dengan kita memohon kepada Allah. Sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab. Allah mengatakan, man yas'aluni fa'utiya. Adakah orang yang memohon kepadaku, niscaya aku akan beri. Man yastaghfiruni fa'afirullah. Adakah orang yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Ini waktu yang mustajab. Kemudian di antara barokah sahur, seorang itu dengan sahur dia akan merasa puasa yang ia lakukan bukan satu yang sangat berat. Karena masih ada zat makanan dalam tubuhnya ya, ketika dia berpuasa sehingga dia bisa bertahan sampai sore hari. Coba kalau tidak ada sahur, orang tidur pada isya kemudian dianggap sudah puasa sampai besok tenggelam matahari. Mungkin seorang akan merasa, oh kayak gini puasa ya, berat banget. Lama sekali kita ini menahan ya haus dan apa lapar. Orang mungkin akan keberatan dengan puasa, namun dengan sahur orang tidak merasa keberatan. Dengan sahur, maka orang yang berpuasa merasa bahwa puasa bukan satu yang sangat-sangat apa namanya berat karena dia apa namanya makan sahur. Kemudian juga biasanya seorang yang itu sahur, dia akan mempersiapkan untuk sholat subuh berjamaah. Sehingga Anda dapatkan jamaah sholat subuh di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Ini barakallahu fikum ketika sahurnya di sepertiga malam terakhir. Dan termasuk kesalahan kata sebagian ulama, kalau seorang sahur di pertengahan malam. Di pertengahan malam misalnya jam 12 malam orang sahur. Apa ada orang sahur jam 12 kemudian menunggu sholat subuh? Ya. Sahur jam 12 malam ya setelah itu tidur. Beda dengan kalau seorang sahurnya sudah menjelang waktu subuh. Dia selesai sahur, dia persiapan sholat, ya datang ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suhuru kulluhu barakah. Fala tad'uhu walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sahur semuanya barokah. Jangan kalian tinggalkan. Walaupun hanya sekedar meneguk ya satu tegukan apa air, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sudah seperti ini besarnya keutamaan, namun masih saja sebagian orang kena terdorong oleh malasnya terdorong oleh rasa, tidak ada hasrat-hasrat untuk makan dan minum, kemudian dia meninggalkan. Ini keliru. Kita lawan ya ketidaksukaan untuk sahur ini dengan kita ya selalu terpampang di hadapan kita anjuran untuk sahur dari Nabi. Bahkan barokah dan faedah-faedah dari sahur sudah kita sebutkan. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika seorang sahur, ini disunahkan untuk mengakhirkan. Arti mengakhirkan artinya sahurnya itu sudah mepet dengan waktu subuh. Dahulu sahabat makan sahur dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara sahur dengan adzan itu seukuran orang membaca 50 ayat. Seukuran orang membaca 50 ayat. Kemudian ketahuilah kalau seorang dia makan sahur, di tengah-tengah sahur belum selesai, kemudian adzan atau pas waktu subuh. Adzan dikumandangkan, balik kita baru setengah piring atau baru minum setengah gelas misalnya. Subuh datang, adzan dikumandangkan, maka boleh untuk kita lanjutkan. Rasul bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u fi yadihi fala yada'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang kalian mendengarkan adzan sedangkan wadah makanan atau minuman ada di tangan salah seorang kalian, janganlah dia letakkan wadah makanan atau minuman tadi sampai dia menyelesaikan hajat kebutuhannya. Jadi di sini boleh seorang melanjutkan sahurnya, asalkan dia memulai sahurnya itu sebelum subuh. Kaidah fikih mengatakan, yajuzu fil istidamati ma la yajuzu fil ibtida. Boleh kalau sifatnya melanjutkan, tapi tidak boleh kalau sifatnya baru memulai. Contoh dari yang Nabi lakukan. Nabi sebelum ihram untuk haji atau umrah, beliau memberi minyak wangi pada tubuhnya. Ketika beliau ihram, bau minyak wangi tadi masih apa? Tercium dari tubuhnya. Ini tidak mengapa. Orang yang ihram itu tidak boleh pakai apa? Wangian ya. Jadi kalau dia memakai wangian sebelum ihram, kemudian setelah ihram masih wangi, yang seperti ini tidak mengapa. Sama dengan tadi. Seorang yang dia makan sahur sebelum subuh, di tengah-tengah sahur, kemudian adzan subuh dikumandangkan, dia boleh melanjutkan. Kemudian di antara adab ya seorang yang berpuasa, ketika seorang dia sahur, hendaklah dia setelah itu mempersiapkan diri untuk salat subuh, baik dia laki-laki atau wanita. Untuk laki-laki maka diperintahkan untuk salat berjamaah. Orang yang salat subuh dengan berjamaah maka seolah-olah dia menjalankan salat semalam suntuk. Salat subuh ini adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Karena para malaikat mereka berjaga. Ada malaikat yang menjaga dan mencatat amalan hamba di siang hari, ada yang mencatat amalan hamba di malam hari. Dan ablusannya para malaikat di waktu apa? Subuh. Sehingga seorang hamba yang ketika malaikat datang dalam keadaan salat subuh, kemudian ketika malaikat ini yang bertugas ya ketika pergi gantian dengan malaikat yang lainnya dalam keadaan salat, maka para malaikat pun menghabar kepada Allah, atainahum mahum salun wa taraknahum mahum salun. Kami datang pada mereka dalam keadaan mereka sedang salat, dan kami tinggalkan mereka, mereka pun dalam keadaan salat. Ini bentuk penghormatan kepada orang yang betul-betul ya memanfaatkan salat subuh, ya. Sehingga Allah SWT mengatakan, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan, disaksikan oleh malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa salat dua yang dingin, salat subuh dan salat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Lihat adzan dulu. Lihat adzan dulu. Masyarul ikhwah rahimakumullah, di antara adab seorang muslim ketika dia berpuasa, dia memanfaatkan waktu puasanya untuk melakukan kebaikan. Apakah tilawatul Quran, istighfar, dan yang lainnya. Dari amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sehingga ketika telah dekat dengan waktu berbuka puasa, adalah seorang muslim mengingat-ingat sunnah Nabi. Bahwa ketika matahari betul-betul telah tenggelam, maka segeralah berbuka. Di antara kekeliruan yang kadang terjadi, sebagian orang dia yakin bahwa matahari sudah tenggelam, tapi dia tidak mau berbuka sampai malam hari. Mungkin jam 8, mungkin jam 9. Dengan alasan yang pertama, misalnya dia ingin agar durasi puasanya itu lebih. Waktu puasanya biar lebih sampai malam hari. Dia beranggapan dengan melebihkan waktu puasanya, maka akan lebih banyak pahalanya. Ini adalah syubhat yang batilah. Ketika matahari tenggelam, maka orang yang berpuasa sudah tidak dianggap berpuasa. Apakah dia sudah berbuka atau belum? Sudah tidak lagi dianggap orang yang berpuasa. Ya, kalau seorang misalnya menambah waktu sampai 2 jam, 3 jam berpuasa, ya, maka ini bukan puasa. Tidak dinilai sebagai pahala, bahkan ditulis sebagai dosa. Karena Allah telah menentukan awal puasa itu kapan, akhirnya kapan, telah ditentukan. Jika melebihi dari itu, bukan puasa namanya. Sudah tidak dianggap puasa. Kemudian, di antara hal yang kadang keliru dilakukan oleh sebagian orang, sebagian muadzin, terkadang dia tergesa-gesa adzan, padahal mungkin bagi dia atau memungkinkan bagi dia untuk minum ya seteguk atau makan satu kurma misalnya. Jadi muadzin kalau sudah masuk waktu maghrib, dia berbuka dulu walaupun hanya seteguk air, kemudian dia mengumandangkan adzan. Sehingga muadzin tadi telah menjalankan perintah mensegerakan berbuka. Jadi sebelum muadzin tadi mengumandangkan adzan, dia berbuka dulu walaupun hanya seteguk air. Kemudian ingat, mengakhirkan berbuka puasa ini meniru orang-orang Yahudi dan orang-orang Syiah. Mereka tidak berbuka sampai bintang-bintang itu apa? Bermunculan. Justru dengan kita mensegerakan berbuka, kita menyelisihi ya puasanya mereka. Kemudian dengan mensegerakan berbuka, kita telah memberikan bagi tubuh akan haknya. Tubuh ini ada hak. Jangan kemudian tubuh ini disia-siakan haknya. Kemudian dengan kita segera berbuka, menunjukkan Islam itu gampang. Agama Islam itu agama yang mudah, tidak memberatkan. Kalau sahur dianjurkan untuk mengakhirkan, kalau berbuka diperintahkan untuk apa? Mensegerakan. Apa ada syariat semudah ini? Terima kemudahan dari Allah. Jangan memberat-beratkan diri sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Karena ciri dari Islam adalah yusr. Agama yang mudah. Agama yang mudah. Kemudian, seorang ketika dia berbuka, diutamakan berbuka dengan korma atau ya ada kormanya. Seorang jangan lupa membaca Zahabal dhama'u wabtallatil auruku wasabadal ajru insyaAllah. Zahabal dhama'u, haus telah hilang. Wabtallatil auruku, dan urat-urat telah basah. Wasabadal ajru, dan pahala telah ditetapkan insyaAllah. Ini diantara doanya. Bukan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Bukan. Ini ya bukan riwayat yang kuat. Tapi riwayat yang kuat tadi. Dhahaba dhama'u wa qallatil auruku wa sabatal ajru insyaAllah. Ada sebagian orang menggabungkan antara doa ini dengan doa yang ya tadi. Tapi yang benar bahwa kita mencukupkan dengan riwayat-riwayat yang kuat. Cukup walaupun sedikit, tapi sesuai dengan riwayat itu yang, ya, yang barokah. Tak perlu kita panjang-panjang, manglur-manglur, tapi, ya, tidak ada atau tidak, ya, atau bukan dalam riwayat yang kuat. Kemudian juga diantara yang seyogianya seorang lakukan di bulan Ramadan, barakallahu fikum. Bukan hanya berpuasa, tapi amalan-amalan yang lainnya. Salat tarawih dan sebisa mungkin dengan berjamaah, selagi dengan berjamaah lebih khusyuk daripada salat sendiri, dengan berjamaah lebih semangat daripada salat sendiri. Namun kalau dia salat jamaah tarawih kemudian misalnya dia ngantuk ya, kemudian dia gak khusyuk karena masjidnya ramai sekali ya dengan suara-suara yang tidak ngena, maka sholat tarawih sendiri lebih utama. Walaupun aslinya sholat tarawih dengan jamaah lebih utama. Dalilnya adalah hadis man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih dengan imam sampai selesai, maka dicatat baginya ya sholat semalam, semalam suntuk. Ya ada beberapa kekeliruan, terkadang imam sholat 8 rakaat, kemudian dia pulang witir sendiri. Ikuti dengan imam sampai selesai. Kenapa? Hadis tadi mengatakan man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalam, semalam suntuk. Kemudian ada hal yang butuh untuk diperingatkan di sini. Sebagian orang dia tertinggal satu rakaat tarawih misalnya. Kemudian dia masuk. Kemudian dia mengerjakan satu rakaat yang tertinggal. Sehingga dia ya bisa menyamai dengan imam. Bisa mengejar rakaat yang tertinggal. Keliru yang seperti ini. Anda tertinggal sholat tarawih satu rakaat, Anda masuk saja. Nanti imam ketika rakaat kedua salam, maka kamu bangkit meneruskan satu rakaat yang tertinggal. Seperti itu caranya. Sebagian orang tidak seperti itu. Sebagian orang dia masuk, ya, kemudian dia sholat sendiri untuk mengejar yang tertinggal, kemudian rakaat kedua dia bareng dengan imam. Keliru yang seperti itu. Sebagian orang juga keliru. Dia tertinggal satu rakaat. Dia masuk. Imam salam, dia ikut salam. Padahal harusnya kan dia berdiri lagi melanjutkan yang kurang kan. Ini enggak, imam salam, dia ikut salam. Keliru ya seperti ini. Karena hadis mengatakan Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Apa yang kalian dapati imam sedang melakukan sesuatu, lakukan seperti imam, dan apa yang tertinggal maka sempurnakan. Orang tadi tertinggal satu rakaat. Ya, imam sudah dua rakaat, imam salam harusnya dia bangkit. Ya. Adapun imam salam kemudian dia ikut salam, padahal dia tertinggal satu rakaat, tidak benar yang seperti ini. Kemudian antara hal yang butuh untuk diperhatikan, sebagian orang terkadang sholat taruhnya cepatnya enggak ketudungan. Kadang membaca surat Fatihah dengan satu nafas, yang bus seperti apa panjang pendeknya, makhrajnya. Rukuknya tidak tumaknina, sujudnya tidak tumaknina, ya sepertinya tidak sah. Lebih baik Anda sholat 3 rakaat tapi khusyuk, daripada sholat 49 rakaat tapi apa? Tidak genah. Rukuknya enggak, ya enggak tumaknina, sujudnya enggak tumaknina. Orang rukuk, ya, dia belum meletakkan tangan di lutut dengan sempurna, belum membungkukkan, ya, punggungnya belum sejajar dengan apa? Kepalanya sudah bangkit. Bangkit masih membungkuk, belum tegak sudah apa? Sujud. Sujud belum menempel, ya, anggota sujud sudah, ya, berdiri. Udah duduk. Ya seperti ini tidak sah. Kita heran. Orang-orang yang seperti ini, apa yang sudah mereka kejar? Wajar saja, datang pada mereka bulan Ramadan, keluar tidak ada bekas. Keluar tidak ada pengaruh sedikit pun, karena apa? Salatnya tidak dihayati. Gerakan dan bahasanya tidak dihayati. Yang dikejar adalah jumlah rokaatnya, namun tidak dengan memahami apa yang dibaca dan apa yang dia lakukan. Dan di antara hal yang butuh diingatkan pula, sebagian wanita terkadang ikut salat tarawih dengan apa namanya, menampakkan aurahnya, auratnya, atau memakai minyak wangi. Tidak boleh seperti ini. Wanita silakan salat tarawih bersama, tapi dia datang ke masjid tidak memakai wanginya. Datang ke masjid kemudian dia menutup auratnya. Jangan orang, ya, maaf saja, terkadang orang, ya, datang ke masjid perempuan pakai mukena, dia angkat mukenanya, ya, sampai, ya, di atas betisnya sampai di pahanya. Gimana ya, hi? Orang berangkat apa? Ke masjid untuk salat tarawih sementara dia membuka auratnya. Pakai wangian lagi. Enggak boleh yang seperti ini. Kemudian juga di antara hal terkait dengan salat tarawih, sebagian orang bermalas-malasan untuk dari awal, ya, salat dengan imam. Dia menunggu imam rukuk baru dia rukuk. Ya seperti kesalahan. Makmum yang seperti ini kita khawatir tidak sah tarawihnya karena dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalau dia mengatakan tidak membaca tapi kan dia dapat rukuk dengan imam, kita katakan kalau dia tidak membaca Fatihah dapat rukuk dengan imam dalam kondisi dia dari luar masjid, mungkin seperti Sa'ud Abu Waqrah seperti itu. Dapat satu rakaat, tapi ini mereka di masjid. Menunggu memang imam saya ruku baru ikut ruku. Ya seperti itu tidak sah. Rasul mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kita. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Adapun orang yang dari luar masjid datang ke masjid dalam keadaan imam ruku dia ikut ruku, ini dapat satu rakaat. Meskipun dia tidak membaca Al-Fatihah karena tidak ada waktu untuk baca Fatihah. Orang ruku kan tidak membaca Fatihah. Sedangkan orang-orang tadi dari awal sudah di situ. Sangat mampu untuk baca Fatihah, namun karena kemalasan mereka, ya, mereka baru salat ketika imam ruku. Yang seperti ini kita khawatir salatnya tidak sah. Kemudian di antara adab seorang muslim di bulan Ramadan, barakallahu fikum, ada amalan-amalan yang disunahkan untuk dikerjakan adalah doa. Tadi salat tarawih, demikian pula doa. Ini adalah salah satu kesempatan atau salah satu doa yang mustajab. Salatu da'awatin mustajabat, kata Nabi. Ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah. Da'watul sa'im, wa da'watul madlum, wa da'watul musafir. Doa orang yang berpuasa, doa orang yang dianiaya, dan doa seorang musafir. Banyak-banyak doa. Memohon kebaikan di dunia wal akhirah. Kita mendoakan orang tua kita mungkin yang masih hidup atau sudah meninggal. Rekan-rekan kita, keluarga kita. Guru-guru kita, asatidz kita. Mendoakan untuk kaum muslimin yang masih hidup dan sudah meninggal. Seperti itu. Manfaatkan banyak berdoa. Kemudian juga di antara amalan atau adab seorang muslim di bulan Ramadan, memperbanyak tilawatul Quran. Memperbanyak tilawatul Quran adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetorkan hafalan Al-Quran setiap malam Ramadan kepada Jibril. Sebagian ulama mengatakan sangat ditekankan membaca Quran di malam hari. Ini bukan berarti kalau di siang hari tidak baca, tetap baca. Cuma di malam hari lebih utama. Kenapa? Karena malam hari biasanya orang sudah selesai dari kesibukan-kesibukan duniawiyah. Dan biasanya suasana sudah hening, sehingga lebih fokus dan lebih bisa memahami apa yang dia baca. Dan di antara adab membaca Al-Quran, seorang berusaha untuk memahaminya. Kalau setiap orang yang membaca Al-Quran di malam Ramadan, mereka membaca dengan memahaminya, insya Allah keluar bulan Ramadan telah mendapatkan ilmu yang banyak. Tapi coba kita lihat, berapa banyak orang yang khatam, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran dari Ba'da Isya sampai mungkin jam 11 malam. Tapi keluar bulan Ramadan tidak ada bekasnya sama sekali. Omongannya kotor, akidahnya juga menyimpang. Ya. Karena apa? Dia membaca Al-Quran tapi tidak ngerti isi kandungannya. Tidak ngerti yang halal, tidak ngerti yang haram, tidak ngerti yang sunnah, tidak ngerti yang bid'ah. Tidak tahu jalannya. Ya, penghuni surga dan tidak tahu jalannya penghuni api neraka. Jadi kita baca dengan kita merenungi. Kita baca dengan kita hayati isi kandungannya. Sehingga kita keluar dari Ramadan, kita telah mendapatkan ilmu yang banyak. Jadikan Ramadan ini madrasah. Madrasah imaniyah. Untuk kita meningkatkan mutu iman kita dan ya ilmu kita. Kalau bukan Ramadan, kapan lagi? Ketika setan dibelenggu. Ketika orang yang baik banyak. Ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian kita enggak semangat, kapan kita akan semangat? Apakah kita ya berkomitmen akan semangat di bulan Syawal ketika setan berkeliaran? Ketika orang yang baik jarang, kalau di bulan Ramadan yang faktor-faktor kebaikan itu terbuka dan faktor-faktor kejahatan tertutup, kemudian kita tidak terdorong untuk melakukan kebaikan, kapan? Kapan kita akan melakukan kebaikan? Kemudian di antara sebagian salaf mereka menghatamkan Al-Quran dalam 10 hari. Ada menghatamkan sampai 3 hari khatam. Dan termasuk kekeliruan kalau seorang ingin menghatamkan semalam, ya, tapi 30 orang ya dibagi masing-masing membaca satu juz. Dan mereka menganggap kita telah apa? Khatam Al-Quran. 30 orang, masing-masing dibagi satu juz, yang ini juz pertama, yang ini juz kedua, kita baca bareng-bareng, nanti kita khatam dalam semalam. Ini keliru. Ini bukan khatam. Yang ini kita katakan, kamu baru baca satu juz, ini baru satu juz, seperti itu. Dia namanya khatam itu membaca dari surat Al-Fatihah sampai surat, ya, ya, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian, banyak-banyak bersedekah. Ketika di bulan Ramadan. Karena menggabungkan antara puasa dan sedekah ini menjadi sebab utama seorang diampuni oleh Allah. Menjadi sebab utama seorang itu dimasukkan dalam surga Allah. Dengan seorang bersedekah di bulan Ramadan. Berarti dia telah membantu orang-orang yang terkadang terhalangi dari mencari ya, maisha, mencari penghasilan di siang hari. Karena tersibukkan dengan ibadah, dengan kita berderma kepada mereka, berarti kita telah mendorong mereka untuk semangat dalam ibadah. Dengan kita bersedekah di bulan Ramadan, bisa jadi kita ikut memberi buka, memberi apa makanan buka orang yang berpuasa, dan orang yang memberi buka puasa maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman aw jahaza waziyan falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang membuatkan makanan berbuka orang yang berpuasa atau mempersiapkan orang yang akan berperang, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang tersebut. Ini di antara keutamanya. Dan yang namanya memberi makan orang yang berbuka tidak harus sesuatu yang mewah. Tidak harus sesuatu yang banyak. Mampunya untuk satu orang, kita beri. Mampunya lima orang, kita berikan. Ini adalah bulan yang melatih kita untuk peka terhadap lingkungan. Ini adalah bulan yang melatih kita untuk ya, peka terhadap orang-orang fakir dan miskin. Sehingga disunahkan, dianjurkan untuk banyak-banyak sedekah di bulan Ramadan. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khairi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, suka ya memberi, dan lebih ketika di bulan Ramadan. Lebih suka memberi, artinya setiap harinya Rasul dermawan, tapi lebih dermawan ketika ya di bulan Ramadan. Kemudian di antara ya amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan ya adalah amalan umrah. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama ya bersamaku. Kemudian juga di antara amalan yang dianjurkan ketika ya Ramadan adalah itikaf. Seorang mengosongkan diri dari kesibukan dunia, menetap di masjid, berzikir, bertafakur, muhasabah, introspeksi diri. Hal ini sangat bermanfaat. Hal ini sangat bermanfaat agar seorang menata kembali hatinya. Dia mengintrospeksi apa yang selama ini dia lakukan. Yang baik dia pertahankan, bahkan dia berusaha untuk meningkatkan. Yang jelek dia berusaha untuk ya meminta ampun dan berhenti darinya. Butuh adanya muhasabah. Ini diantara adab ya seorang ketika berpuasa dan berada di bulan Ramadan. Dan perlu diingat bahwa seorang muslim ketika akan melaksanakan satu amalan, maka sebisa mungkin dia mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan dalam amalan tersebut. Puasa misalnya, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Di sana ada pembatal-pembatal puasa, hendaklah kita ya meninggalkannya, menjauhinya sejauh-jauhnya. Namun di sana ada sesuatu yang dianggap membatal puasa, membatalkan puasa, padahal tidak membatal puasa. Dan saya tutup pembahasan dengan ini. Yang pertama, di antara perkara yang dianggap membatalkan puasa padahal bukan membatal puasa, yang pertama adalah seorang memberi obat tetes mata di matanya atau tetes telinga untuk telinganya. Yang seperti ini ya tidak mengapa. tidak dikatakan makanan dan minuman, baik secara adat atau secara syariat. Kemudian tidak mengapa juga seorang yang terkena sesak nafas kemudian dia memakai apa? Ya, oksigen atau ya sesuatu untuk melegakan apa? Nafasnya. Ini tidak mengapa. Tidak mengapa juga seorang ketika berpuasa kemudian dia memakai apa namanya? Ya, cairan untuk berkumur-kumur ya yang kemudian dia keluarkan ya untuk membersihkan apa mulut ya. Ya seperti ini tidak mengapa. Tidak mengapa juga seorang ketika dia puasa kemudian dia sakit ya. Dia disuntik pakai obat, suntikan yang bukan maksudnya adalah menyuplai bahan makanan. Jadi kalau suntikan yang itu menyuplai bahan makanan seperti infus, maka ini batalkan puasa. Adapun suntikan yang itu memasukkan obat ke dalam tubuh tidak ya membatalkan puasa. Adapun mencium istri di saat puasa apakah batal atau tidak? Datang dua orang dari Ibnu Abbas. Datang seorang yang sudah sepuh dari Ibnu Abbas. Bertanya, apakah saya boleh mencium istri saya ketika saya puasa? Kata Ibnu Abbas, boleh. Tidak berapa lama datang seorang pemuda bertanya sama. Kata Ibnu Abbas, tidak boleh. Tentu muridnya yang mendengarkan seperti itu heran. Pertanyaannya sama, kenapa jawabannya beda? Ibnu Abbas mengatakan ada pun tadi, itu orang tua. Artinya kalau dia mencium istrinya ya, artinya tidak khawatir akan kebablasan. Artinya anak muda mencium istrinya khawatir lebih dari itu. Khawatir terjadi apa? Ya hubungan sama istri. Tapi seandainya seorang mencium istrinya, dengan syahwat sekalipun, tanpa hubungan sama istri, ya seperti ini tidak membatalkan puasa. Hanya saja ya hindari perkara-perkara yang bisa ya sampai membatalkan puasa. Kemudian ada dibolehkan seorang untuk mencicipi makanan di saat puasa. Maksud mencicipi di sini meletakkan di lidah untuk ya mengetahui apakah sudah ya lezat atau belum, kemudian dia keluarkan. Yang sebenarnya tidak mengapa. Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa ayatadawwaqa al-qidra aw syai'a. Tidak mengapa seorang mencicipi sesuatu yang ada di panci atau sesuatu dari makanan. Tadi ingat tadi ya diletakkan di apa? Lidahnya kemudian dilepehkan. Karena apa? Terkadang seorang ya ketika dia puasa sulit mengukur makanannya sudah apa? Lezat atau belum. Yang seperti ini boleh untuk seorang ya menyicipinya di lidahnya kemudian dia keluarkan. Ya, untuk mengetahui sudah lezat atau belum. Kemudian juga tidak mengapa seorang yang dia puasa kemudian dia mandi di sungai atau di sumur atau di mana. Sebagian orang mengatakan, orang kalau puasa nggak boleh mandi sungai kan nanti kalau dia kentut airnya masuk ke dubernya. Atau nggak boleh orang mandi nanti airnya masuk ke pori-pori. Nggak apa-apa. Dia mandi bukan makan, dia mandi bukan minum. Ya, tidak mengapa. Orang misalnya ketika dia puas panas sekali kemudian dia abar siram tubuhnya, tidak mengapa. Ini diantara hal yang terkadang orang menganggap membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Kemudian juga diantara hal yang butuh untuk diperhatikan, jangan sampai waliyadzubillah seorang itu ketika dia puasa Ramadan kemudian dia berhubungan suami istri. Kalau sampai terjadi hubungan suami istri, maka setidaknya ada 5 konsekuensi. Kalau seorang ketika puasa Ramadan kemudian berhubungan suami istri, setidaknya ada 5 konsekuensi. Yang pertama, dia berdosa. Yang kedua, dia harus bertobat kepada Allah. Yang ketiga, puasanya batal. Yang keempat, dia harus membayar puasanya. Yang kelima, harus membayar kafarat. Kafaratnya tidak tanggung-tanggung. Memerdekakan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kalau misalnya 5 hari menghubungi istrinya, ya berarti 5 kali 2 bulan berapa? 10 bulan ya kan. Jadi kalau sehari misalnya sampai 3 kali ya tetap dihitung apa? Sehari ya, maka dia membayar tetap 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Maka ini butuh untuk diperhatikan, jangan sampai ya seorang karena dia ya tidak kuat dengan syahwatnya, kemudian dia lupa akan ya dosa yang seperti ini. Kemudian masyarul ikhwah rahimakumullah, jadikanlah Ramadan sebagai madrasah yang darinya kita berkomitmen akan memperbaiki diri kita. Ramadan jangan dianggap sebagai bulan yang menyebalkan. Karena sebagian orang ada yang merasa gak seneng dengan datangnya Ramadan. Atau dia kepengen cepat-cepat Ramadan apa? Selesai kemudian datang Id. Biar makan di siang hari, biar ya mau apa-apa enak ya kan. Ini keliru. Bahkan dahulu salaf mereka ya menangis ketika akhir Ramadan. Menangis apakah tahun depan mereka akan bisa mendapati Ramadan. Sekarang pun sebagian orang nangis. Ya Ramadan nangis, nangisnya beda. Gak bisa berikan baju baru, gak bisa ngecat rumahnya, gak bisa membuat apa? Ya kue, karena gak ada uang. Kalau dulu nangisnya karena apa? Ya khawatir kalau selama ini amalan tidak diterima. Menangis karena apakah tahun depan masih mendapati Ramadan. Disebutkan sebagai salaf dahulu, sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa agar mereka diberi umur panjang hingga mendapati Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, mereka berdoa 6 bulan agar ya ibadah yang selama ini dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah dulu mengatakan, kalau saya ngerti, kalau saya tahu satu sujud saya ini diterima oleh Allah, saya ingin mati ketika itu. Kalau saya ngerti satu sujud saya ini diterima oleh Allah, saya ingin mati ketika itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.